Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini lagi-lagi kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah untuk sebuah kaum bernama kaum Tsamud. Kita akan mendengar kisah mengenai Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah untuk kaum Tsamud yang menempati tempat tinggal kaum 'Ad terdahulu. Kaum 'Ad pada saat itu musnah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana yang amat dahsyat karena tidak mendengarkan kalimat dari nabi mereka, Nabi Hud alaihi salam. Maka setelah generasi dari kaum 'Ad tersebut, Allah menciptakan kaum bernama kaum Tsamud yang juga lagi-lagi menyimpang dan tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud sama dengan kaum 'Ad, merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah dari kaum Tsamud yang telah berbelok. Seperti halnya kaum-kaum terdahulu yang telah menyimpang, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabi untuk mereka, untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Allah akan timpakan azab kepada mereka setelah nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka, namun mereka tidak mau mendengarnya. Maka ketika Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, kaum Tsamud, untuk kembali menyembah Allah dengan berkata, sembahlah Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Perkataan semua nabi pada semua kaum yang telah menyimpang. Dan mereka pun lagi-lagi menentang kalimat dari nabi mereka tersebut. Mereka mengatakan, kenapa kau berkata seperti itu, wahai Saleh? Kau mengajak kami menentang agama nenek moyang kami. Dan mereka sangat marah karena kalimat yang diucapkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Lalu mereka menantang, seperti juga dengan kaum-kaum sebelumnya. Kalau kau benar nabi, kalau kau benar utusan Allah, maka buktikanlah mukjizat yang engkau punya, wahai Saleh. Maka Nabi Saleh alaihi salam pun mengajak mereka untuk pergi ke kaki bukit untuk melihat mukjizat yang akan ditunjukkan kepada kaum Tsamud tersebut. Tentu saja sebelumnya Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan mukjizat agar ketika mereka mendengar, agar ketika mereka melihat mukjizat tersebut, mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang diberitahukan kepada Nabi Saleh kepada mereka, baik aku tunjukkan mukjizat, tapi ketika aku menunjukkan mukjizat ini, berjanjilah kepadaku, kata Nabi Saleh alaihi salam, untuk kembali lagi kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Maka ketika mereka semua berkumpul di kaki bukit untuk melihat mukjizat yang didapati, yang akan diberikan oleh Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam pun memperlihatkan mukjizatnya bahwa di antara batu-batu tersebut, dalam sebuah perut batu di kaki bukit tersebut, kemudian batu itu terbelah secara perlahan-lahan, dan di antara batu-batu tersebut keluarlah unta betina yang sangat gemuk, unta yang sangat sehat, unta yang sangat luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, jangan kalian sekali-kali mengganggu unta ini. Unta ini adalah unta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang air susunya tidak akan pernah habis untuk kalian minum dengan anak cucu keturunan kalian. Tapi dengan satu syarat, jangan kalian mengganggu unta ini, jangan kalian mengusik unta ini, apalagi sampai membunuhnya. Itu saja pesan dari Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian unta ini pun pada akhirnya dibiarkan hidup dan kemudian meminum dan memakan dari kebun-kebun para rakyat Tsamud pada saat itu. Lalu masyarakat Tsamud menjadi perlahan-lahan semakin hari semakin bencilah dengan unta ini. Karena unta ini serta-merta mengambil makanan-makanan mereka di dalam kebun, mengambil air-air mereka di sungai. Dan apabila binatang ternak atau unta ini tertidur, tidak ada seekor yang lain pun yang bisa mengganggu unta ini. Rasa benci yang amat sangat membuat mereka pada akhirnya ada sekelompok kecil berjumlah 9 orang bersekongkol untuk membunuh unta ini. Jangan sampai ada unta ini di antara kita, kata mereka. 9 orang laki-laki itu pun saling bercengkrama satu sama lain dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa membunuh unta betina ini. Maka dibuatlah suatu cara-cara tertentu agar unta mukjizat dari Nabi Soleh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dimusnahkan. Maka 9 orang ini pun saling bantu-membantu untuk membunuh unta tersebut. Dan barang siapa yang dapat membunuh unta tersebut mendapatkan hadiah yang sangat besar oleh penduduk Samud. Maka ketika perlahan-lahan mereka mulai membunuh unta tersebut dengan cara mulai menombak unta tersebut dari kaki dan sampai perutnya, maka matilah unta itu. Mereka kemudian pergi ke tengah kota, 9 orang tersebut, dan mengumumkan kepada seluruh penduduk kota Samud, lihat ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah unta yang sudah mati. Kami berhasil membunuh unta ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui hal tersebut pun menjadi marah dan mengatakan, sudah kuperingatkan kepada kalian untuk tidak membunuh unta ini. Unta dari Allah Subhanahu Wa Taala ini yang sejatinya akan mendatangkan manfaat untuk kalian. Tapi kalian lagi-lagi membangkang, tidak mau mendengar lagi kata-kataku. Maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kalian telah berani melakukan hal seperti ini. Tunggu selama 3 hari, nanti hari keempat kalian akan merasakan akibat yang sangat dahsyat akibat perbuatan kalian yang sangat melampaui batas, kata Nabi Saleh alaihissalam. Lalu 9 orang ini pun mulai bersengkongkol untuk membuat suatu rencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Maka di malam yang gelap gulita mereka pun mengendap-endap-endap membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun Allah tentu saja tidak akan pernah membiarkan nabinya dibunuh begitu saja oleh mereka. Maka sebelum mereka berhasil membunuh Nabi Saleh alaihissalam, terlebih dahulu ada batu-batuan yang pada akhirnya memusnahkan 9 orang tersebut. Dan benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, bahwa mereka semua pada akhirnya hari pertama mukanya menguning, hari kedua mukanya memerah, hari ketiga mukanya menghitam, dan hari keempat diturunkannya halilintar, petir yang sangat dahsyat yang memusnahkan kaum Samud itu, kaum yang sama sekali membangkang kepada Nabi Saleh alaihissalam, yang hendak membunuh nabinya sendiri, yang luar biasa tidak mau bertakwa dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua, bahwa dosa segelintir orang, kesalahan orang yang hanya sedikit itu saja, bisa memusnahkan satu kaum, bisa memusnahkan semuanya. Kenapa? Kalau kita juga tidak mau mengikuti orang-orang yang seperti itu, yang harusnya ketika kita melihat orang-orang yang berbuat maksiat, kalau masih ada tanda-tanda keimanan dari kita, harusnya kita berusaha untuk mencegah perbuatan tersebut. Namun lihatlah di zaman sekarang, ketika ada maksiat di mana-mana, banyak orang yang menutup mata, banyak orang yang acuh tak acuh, menganggap bahwa itu urusannya, bukan urusanku. Dan hati-hati, khawatir akan ada azab Allah untuk kita semua bagi orang-orang yang cuek, acuh tak acuh terhadap maksiat di depan matanya. Hati-hati dengan maksiat, ciri orang beriman. Ingat bahwa ketika melihat kemaksiatan, lawan dengan tanganmu. Ingat ketika engkau melihat maksiat, lawan dengan lisanmu. Dan kalau kau tidak bisa, selemah-lemah imanmu apa, adalah hatimu yang menolak perbuatan maksiat tersebut. Itulah ciri orang yang beriman ketika melihat maksiat demi maksiat. Mudah-mudahan cerita dari Nabi Saleh alaihissalam ini menjadi pembelajaran untuk kita, untuk sama-sama berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, untuk membuat kita selamat semuanya, insya Allah.